الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد Ayuhal ikhutu fillah, telah kita sebutkan dua permasalahan di antara amalan-amalan yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh seorang yang dalam keadaan junub. Yang pertama telah kita sebutkan yaitu masalah menetap di masjid, dan telah kita jelaskan perselisihan di kalangan para ulama. Dan yang rajih dalam permasalahan ini adalah diperbolehkan. Kemudian masalah yang kedua, tidak diperbolehkan bagi seorang yang dalam keadaan berhadas menyentuh mushaf Al-Quranul Karim. Kemudian kita memasuki masalah yang ketiga. Berkata Al-Muallifu Hafizahullah Ta'ala, La yajuzu lahu qira'atul Quran. Tidak diperbolehkan bagi seorang yang dalam keadaan junub membaca Al-Quranul Karim. فَلَا يَقْرَعُ الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ حَتَّى يَغْتَسِلْ. Maka jangan seorang yang dalam keadaan junub itu membaca sesuatu dari Al-Quran hingga dia mandi. لِحَدِثِ عَلِيٍ قَالَ Berdasarkan hadith Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة. Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mencegah beliau dari membaca Al-Qur'anul Karim sesuatu kecuali apabila beliau dalam keadaan junub. Kecuali apabila beliau dalam keadaan junub. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Al-Hakim dan yang lainnya. Sebagian para ulama mensahihkan. Disebutkan bahwa Ibnu Sakan Abdul Haq Al-Baghawi mensahihkan hadis ini. Wa li'anna fi man'ihi min al-qira'ati hatsan lahu. Dan karena apabila dicegah seorang dalam keadaan junub membaca Al-Qur'anul Karim, hathan lahu alal mubadarati ila al-iqtisal. Ini akan mengajak dan menganjurkan kepada seorang dalam keadaan junub untuk bersegera mandi. Wa izalatil mani' lahu min al-qira'ah, dan menghilangkan sesuatu yang dapat mencegah dia dari membaca Al-Qur'anul Karim. Apa yang disebutkan oleh beliau Hafizahullah Ta'ala ini tentang hukum membaca Al-Qur'an. Berbeda keadaannya dengan membaca atau menyentuh mushaf Al-Quranul Karim. Tentang masalah menyentuh mushaf telah disebutkan sebelumnya. Tapi pada poin yang ketiga ini adalah hukum membaca Al-Quranul Karim sementara seseorang dalam keadaan junub. Dan telah terjadi perselisihan ulama dalam permasalahan ini. Dan di sini beliau mengatakan bahwa tidak diperbolehkan sama sekali seorang yang dalam keadaan junub membaca Al-Quranul Karim. Dan sandaran beliau adalah hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang mencegah beliau dari membaca Al-Qur'anul Karim kecuali apabila beliau dalam keadaan junub, maka beliau tidak membaca Al-Qur'anul Karim. Dan hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, para yang mensahihkan, demikian pula sebagian para ulama melemahkan riwayat ini. Disebabkan karena dalam sanad hadis ini ada seorang perawi yang bernama Abdullah bin Salamah. Abdullah bin Salamah ini dibicarakan riwayatnya. Terkhusus ketika Amr bin Murrah yang meriwayatkan hadis dari Amr bin Salamah, Abdullah bin Salamah, sementara Amr bin Murrah yang meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Salamah mengisyaratkan pula tentang kelemahan perawi yang bernama Abdullah bin Salamah ini. Oleh karena itu sebagian para ulama melemahkan perawi Abdullah bin Salamah seperti Abu Hatim dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau mengatakan tentang Abdullah bin Salamah, la yutaba'u ala hadithihi, tidak dikuatkan hadisnya, tidak dikuatkan hadisnya. Dan Asy-Syaikh Al-Albani rahmatullahi alaihi, beliau menyebutkan dalam kitabnya Ilwa'ul Ghalil pada jilid 2, beliau menyebutkan hadis ini ya pada jilid 2, hadis nomor yang ke-485. Hadis nomor yang ke-485, beliau menyebutkan jalur-jalur dari riwayat ini dan beliau sampai kepada kesimpulan bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, wallahu taala a'lam. Yang paling kuat hadis ini adalah hadis yang mauquf, yang disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bukan disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kesimpulan dari yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Irwa'ul Ghalil. Itu pun kata beliau, kalaupun hadis ini sahih, ini tidak menunjukkan larangan secara mutlak bagi seorang yang dalam keadaan junub untuk membaca Al-Quranul Karim, sebab telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yadhkurullah ala kulli ahyani, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaannya. Dan ini riwayat yang sifatnya umum, yang menunjukkan bahwa diperbolehkan bagi seorang untuk membaca Al-Quranul Karim meskipun dalam keadaan tidak suci. Dan di sini disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Irwa'ul Ghalil, beliau mengatakan, qala al-hafidhu fit talkhis, berkata Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitabnya Talkhisul Habir halaman 51, qala Ibn Khuzaimah, berkata Ibn Khuzaimah, la hujjata fi hadzal hadits liman mana'a al-junuba min al-qira'ah, tidak ada hujjah di dalam hadis ini bagi seseorang yang mencegah orang yang junub untuk membaca Al-Qur'anul Karim, li'annahu laisa fihi nahi, sebab hadis ini tidak ada larangan, wa innama hiya hikayatu fi'lin, yang ada hanyalah menyebutkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu innama imtana'a min dhalika li ajli janabah, dan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam beliau mencegah untuk tidak membaca, untuk membaca Al-Qur'anul Karim disebabkan karena beliau dalam keadaan junub. Tapi tidak ada larangan dari hadis ini, sehingga ada kemungkinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut karena bagi beliau yang demikian lebih sempurna apabila riwayat tersebut sahih. Dan telah kita sebutkan tadi perselisihan para ulama tentang kedudukan hadis ini. Wa dzakara al-Bukhari an Ibn Abbas annahu lam yara bil qira'ati al-junubi ba'san, dan al-Imam al-Bukhari menyebutkan riwayat dari Ibn Abbas bahwa beliau menganggap tidak mengapa seorang yang dalam keadaan junub membaca Al-Qur'anul Karim, dan ini sahih dari Ibn Abbas. Wa dzakara fi tarjamati qalat Aisyah, dan Imam Bukhari juga menyebutkan dalam terjemahnya, dalam judul babnya, lalu beliau mengatakan, berkata Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap keadaannya. Kata Syekh Al-Albani, wa hadithu Aisyah wasalahu Muslim ghairuh, bahwa hadith Aisyah ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya, ini disambung riwayat ini oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan selainnya. Wa atharu Ibnu Abbas atau atharu Ibnu Abbas wasalahu Ibnu al-Munzir bilafadz, demikian pula atsar Ibnu Abbas itu disambung riwayatnya oleh Ibnu al-Munzir dengan lafaz wa inna Ibnu Abbas kana yaqra wirdahu wa huwa junub, bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau membaca wirid-wiridnya dalam keadaan beliau junub. Kama fil Fathhi, sebagaimana yang disebutkan dalam Fathul Bari, wa dzakara anna al-Bukhari wa at-Tabari wa Ibnu al-Munzir dhahabu ila jawazi qira'ati al-Qur'an min al-junub, demikian pula beliau menyebutkan bahwa Imam Bukhari, At-Tabari, Ibn al-Munzir, mereka berpendapat tentang diperbolehkannya seorang yang dalam keadaan junub membaca Al-Quranul Karim. Wahtajju bi'umumi hadithi Aisyah al-Madhkur dan beliau berhujjah dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang telah disebutkan tadi. Lalu berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni karihtu an adzkurallaha azza wajalla illa ala tuhrin atau qala ala taharah, aku membenci berzikir kepada Allah subhanahu wa taala kecuali apabila aku dalam keadaan suci. Kata beliau, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sharihun fi karahati qiraatil junub. Hadis ini sahih tentang dibencinya dan tidak disukainya seorang yang dalam keadaan junub membaca Al-Qur'an Karim. Li'anna al-haditha warada fi salam kama rawahu Abu Daud wa ghairuhu bi sanadin sahih. Ya, sebagaimana sebab hadis ini menjelaskan tentang salam, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan untuk menjawab salam seseorang karena beliau tidak dalam keadaan suci. Dan ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Fal Qur'anu aula minas salam kama huwa zahir. Maka membaca Al-Quran tentu lebih utama daripada menjawab salam sebagaimana yang jelas yang nampak dari riwayat ini. Wal karahatu la tunafil jawaz kama huwa ma'ruf. Dan sesuatu yang dimakruhkan itu tidaklah menafikan diperbolehkannya sebagaimana yang telah diketahui. Fal qawlu biha li hadzal haditsis sahih wajibun wa huwa a'dalul aqwal insyaallah taala. Maka berpendapat dengan pendapat hadis yang sahih ini, inilah yang wajib dan ini pendapat yang paling adil dalam permasalahan ini. Sehingga kesimpulannya wallahu taala alam, bahwa seorang yang dalam keadaan junub tentu hendaknya berusaha untuk mengangkat junubnya sesegera mungkin. Sesegera mungkin lebih baik, tentu yang demikian lebih afdal, sebab dalam keadaan junub seseorang tercegah dari melakukan amalan-amalan dalam keadaan suci. Tidak bolehkan dia untuk sholat dan dia pun dimakruhkan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya dianjurkan seorang dalam keadaan suci. Maka dalam kondisi dia mengangkat kedua hadasnya tentu yang demikian lebih afdal. Wala yuhafidhu alal wudu'i illal mu'min. Dan tidaklah seorang senantiasa memelihara kesuciannya melainkan dia adalah seorang mukmin. Melainkan dia adalah seorang mukmin. Adapun larangan secara mutlak bagi seorang yang dalam keadaan junub untuk membaca Al-Quran, maka dibangun di atas hadis Ali bin Abi Thalib, dan telah kita ketahui bahwa hadis ini masih menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Yang afdal, sekali lagi yang afdal, kita tidak memperlama keadaan kita dalam keadaan junub, sebab yang demikian mencegah kita dari melakukan hal-hal yang merupakan kebaikan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Lalu kata beliau, wa yahrumu alaihi aydan, dan juga diharamkan bagi seorang dalam keadaan junub as-salatu, salat. Tidak diperbolehkan seorang dalam keadaan junub, demikian pula wanita yang dalam keadaan haid untuk melaksanakan salat. Adapun seorang dalam keadaan junub, maka hendaknya dia segera mandi untuk mengerjakan sholat. Adapun seorang wanita yang dalam keadaan haid, selama di masa haidnya tidak ada kewajiban sholat baginya dan dia tidak perlu mengqadha sholat-sholat yang ditinggalkan. Adapun puasa, maka dia tidak berpuasa, akan tetapi dia wajib mengqadha puasanya pada hari-hari ketika dia dalam keadaan suci. Yang kelima, termasuk yang beliau sebutkan, diharamkan wattawafu bil baiti, demikian pula tawaf di seputar Ka'bah. Tawaf di seputar Ka'bah tidak diperbolehkan bagi seorang dalam keadaan junub atau wanita yang dalam keadaan haid untuk tawaf di Ka'bah, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala Aisyah hendak melakukan ihram dan beliau dalam keadaan haid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait wa la tusalli hatta tatuhuri. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menunaikan ibadah haji, hanya saja yang tidak boleh kamu lakukan adalah tawaf. Tawaf di Ka'bah, dan tidak boleh kamu salat hingga kamu dalam keadaan suci. Maka tawaf bagi seorang wanita haid tidak diperbolehkan, disebabkan karena dia berhadas dengan hadas yang besar. Maka demikian pula seorang yang dalam keadaan junub tidak diperbolehkan tawaf di Al-Ka'bah. Adapun apakah disyaratkan bagi seorang dalam keadaan apakah disyaratkan seorang yang hendak tawaf dalam keadaan suci, dalam artian apakah dia harus berwudu, apakah dia harus suci dari hadas yang kecil sekalipun, maka ini menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Pendapat jumhur mengatakan bahwa dia harus suci dari hadas yang besar dan hadas yang kecil. Namun telah diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan pendapat ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dan ini juga merupakan madhab Adh-Dhahiriyah, bahwa tidak ada persyaratan bagi seorang yang tawaf harus dalam keadaan berwudu, disebabkan karena tidak adanya hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengharuskan seseorang yang tawaf harus dalam keadaan berwudu. Yang tidak diperbolehkan kalau dia berhadas yang besar. Adapun hadas yang kecil maka bukan persyaratan, meskipun lebih afdal dan lebih utama bagi dia dalam keadaan suci, tentu lebih utama dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau, kama sabaqa bayanu dhalika 'inda al-kalam 'ala mas'alah ma yajibu 'ala lahu al-wudu. Dan ini telah berlalu penjelasannya ketika membicarakan tentang masalah hal-hal yang diwajibkan untuk berwudu, minal babil khamis, dari bab yang kelima. Maka dengan demikian kita pun telah menyelesaikan pembahasan tentang mandi, ya, seputar permasalahan mandi, apa yang diwajibkan, apa yang disunnahkan, kemudian tata cara mandi, kemudian hal-hal yang tidak diperbolehkan seorang selama dalam keadaan berhadas besar. Dan di sini beliau menyebutkan lima perkara yang hendaknya dijauhi, ya. Ada hal-hal yang diperselisihkan di kalangan para ulama, dan kesimpulannya seperti apa yang telah disebutkan. Masalah yang pertama tentang masalah menetap di masjid, hukum asalnya wallahu taala alam diperbolehkan. Adapun menyentuh mushaf maka tidak diperbolehkan. Adapun membaca Al-Qur'an juga diperselisihkan di kalangan para ulama apabila seorang dalam keadaan junub, ya. Dalam keadaan junub. Namun yang zahir wallahu taala alam, yang afdal bagi dia adalah dalam keadaan suci, meskipun tidak ada larangan yang jelas menunjukkan larangan apabila seorang dalam keadaan junub. Kemudian yang tidak diperbolehkan bagi dia adalah salat. Demikian pula tawaf di Al-Ka'batu Baitullahi Tabaraka wa Ta'ala. InsyaAllah ya akhwan, pertemuan yang berikutnya mungkin kita sedikit muraja'ah dari apa yang telah kita pelajari. Kemudian setelah itu kita memasuki bab yang ke-8 tentang permasalahan at-tayammum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafidhakumullah.